kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sebule kegancan, sabun di notan yang dekat dengan irawi ringan warni terbebarengan, dan pisawang goyang lagi kasmaran. Kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman.